Benar, Ustaz. Ayo. Nampak sekarang tidak sama. Kaum si A. Dan masuk pada partai-partai. Bahkan ada yang menyatakan katanya nanti kalau partai tentu menang, maka pimpinan dari partai ini akan menjadi menterinya. Ya, sama. Ya. Luput dari demokrasi, ada yang menyatakan bahwanya hanya sekedar untuk menahan agar mereka tidak mendapatkan suara banyak, kita boleh mengikuti. Bagaimana atau bagaimana kita sikapnya? Iya, itu termasuk juga dari apa? Tipu daya iblis. La'nullah alaih. Dengan menggambarkan di hadapan para pegiat dakwah yang punya kepedulian kepada Islam dan kaum muslimin, dengan digambarkan kepada mereka kalau kita tidak ikut dalam demokrasi, dalam parlemen, dalam pemilu, bagaimana nanti kalau yang menempati kursi kekuasaan tadi orang-orang yang menyimpang semacam Syiah, Rafidhah dan yang semisal mereka, yang akhirnya punya kelapangan itu apa? Membuat undang-undang ya. Yang ini memiliki kekuasaan di suatu pemerintahan, kalau kita tidak ikut di dalamnya demi membentuk ya, langkah mereka, dikhawatirkan akan apa terjadi itu. Nah, maka kita nasihatkan kepada mereka yang diuji dengan pemikiran seperti ini, untuk hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, hendaklah kalian mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat yang ke-26, Allah taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk." Katakan wahai Nabi, "Allahumma malikal mulk." Ya Allah, yang memiliki segala kekuasaan. "Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'." Kau berikan kekuasaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan kau mencabutnya kekuasaan tadi dari siapa yang kau kehendaki. "Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'." Kau muliakan siapa yang kau kehendaki dan kau hinakan siapa yang engkau kehendaki. "Dia dikalmu atau dia dikal khair." Ditanggunglah segala kebaikan. "Innaka 'ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat bahwasanya al-mulku lillah. Al-mulku lillah. Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mereka. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mereka, dan Allah tidaklah berikan kecuali kepada Rasulnya dan orang yang beriman. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya kan? Milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya dan kaum mukminin. Sehingga kekuasaan dan kemuliaan itu bukan dengan kamu menempati parlemen, bukan dengan kamu ya menjadi orang-orang yang duduk dalam kursi para pembuat undang-undang tadi, bukan ya. Sehingga kalaupun misalnya mereka orang yang menyimpang tadi menempati betul-betul di sana ya, bukanlah itu apa pertanda sebagai kekalahan Islam kaum muslimin. Nah, justru ketika Islam tidak bercampur di sana, muslimin tidak ikut di sana, itu adalah kemenangan. Karena apa? Al-ibrah bil istiqamah. Yang dijadikan ya ukuran di sini adalah istiqamah. Nah, kekuasaan milik Allah dan Allah tidak akan berikan kecuali kepada hamba-hamba yang betul-betul istiqamah sebagaimana yang Allah janjikan di dalam firman-Nya pada surah An-Nur. Dia di surah An-Nur itu pada ayat yang ke-55 Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihah layastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah janjikan kepada orang beriman dari kalian yang beramal saleh, Allah akan jadikan mereka para khulafa di muka bumi ini, pemimpin penguasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah jadikan orang asal mereka menjadi pemimpin dan penguasa ketika mereka betul-betul beriman dan beramal saleh. Walaimakinanna lahum dinahum ladzittaba lahum, dan sungguh kami akan kokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridai untuk mereka. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan akan ganti untuk mereka setelah rasa takut menjadi aman kalau betul-betul menegakkan iman dan amal soleh. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepada yang tidak menyekutukan sedikit pun denganku dalam beribadah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika hum fasiqun, dan siapa yang kufur setelah itu maka mereka itu orang yang fasik. Lihat, sehingga khilafah, kekuasaan, ya, kekokohan agama, keamanan dalam beribadah, ya, itu semua jalannya adalah satu dengan kita menegakkan yaitu al-iman wal amal salih, keimanan dan amal salih. Jadi kalau ini sudah kita abaikan, prinsip-prinsip agama sudah kita tinggalkan dan ikut dalam yaitu fata morgana, kekuasaan melalui parlemen tadi, sekali lagi tidak akan kita dapati kemuliaan pada Islam. Nah, tidak akan kita dapati kita dapati yaitu kekuasaan, kekokohan agama kaum muslimin. Karena muslimin ini mulianya bukan dengan duduk di parlemen. Muslimin ini mulianya dengan mereka beriman dan beramal saleh. Dengan mereka kembali kepada agamanya dalam diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Di sinilah kekuasaannya Islam wal muslimin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayyatum bil ayna." Ya. Wa aqadum aznab al-babar wa radidum bizzara wa taratum jihad sallatallahu alaikum billah la yanzi'uhu hatta tanjiwa ila dinikum. Apabila kalian sudah melakukan jual beli ina, termasuk jenis jual beli riba, sudah bergelimang dengan riba, kalian pegang ekor-ekor sapi, ini sibuk dengan peternakan, kalian merasa puas dengan bercocok tanam, pertanian, kalian tinggalkan jihad, tidak belajar, tidak beramal, tidak berdakwah, pikiran yang ada bang dunia, untuk menjadi negara yang modern, yang maju, dunia, mudah pikiran gitu aja. Maka kalau sudah begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sibuk dengan dunia, mengejar dunia yang seakan-akan itu adalah kemuliaan, kalian tinggalkan jihad, enggak belajar, enggak beramal, enggak berdakwah, Allah akan timpakan pada kalian apa? Zullan, kehinaan. Justru itu adalah apa? Kehinaan. Kehinaan. La yansihu, Allah tidak akan angkat itu kehinaan dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Sehingga dengan kekuasaan, kemuliaan, ya, kekokohan di muka bumi ini hanyalah dengan kita menegakkan al-iman wal amal shalih, beriman dan beramal saleh. Bukan dengan apa? Seperti tadi. Dan itu sudah mujarab, teruji dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Ya, sudah berapa banyak orang-orang yang punya pemikiran seperti itu melakukan perjuangannya lewat parlemen. Mana hasilnya? Negara ini sudah berapa kali melakukan yang namanya pemilu. Mana hasilnya? Tidak ada kecuali apa? Kemunduran. Mana hasilnya? Bahkan tidak hanya di negara kita, di negara yang lain, dari negara-negara kaum muslimin seperti di Sudan, golongan al-ikhwan muslimun di sana berjuang mati-matian bagaimana menempati kursi parlemen, dan mereka berhasil menempati kursi parlemen. Tapi lihat, ketika mereka sudah di tempat itu, di posisi itu, dan punya keleluasaan untuk membuat undang-undang Islam gitu ya, apakah bisa? Tidak bisa. Sekali dibuat undang-undang, hukum pondongan buat pencuri, ketika diterapkan, yang mendemo siapa? Muslimin sendiri. Ya, di Sudan itu nggak terima. Di mana? Kan sudah dapat yang berpuasa. Apa sebabnya? Musliminnya belum siap, keimanannya belum kuat, sehingga untuk menerima hukum-hukum agama tidak memiliki kelapangan. Berapa banyak kaum muslimin yang masih bergelimang dengan kesyirikan. Bagaimana kiranya kalau nanti diterapkannya hukum Islam, dalam keadaan muslimnya sendiri belum siap, akidahnya belum kuat, manhajnya belum lurus. Nah, tidak akan apa bisa berjalan. Bahkan akhirnya apa? Mereka sendiri mengangkat ke dalam kabinet mereka orang-orang Yahudi wa Nasara di Sudan itu, diangkat sebagai orang-orang dalam kepemerintahan. Karena itulah sistem demokrasi yang ada, yang sulit dan tidak bisa apa diubah dengan cara kamu masuk ke dalamnya. Mengingkarinya adalah kamu tinggal jauhi. Ajari umat ini bagaimana berakidah yang benar, bagaimana bermanhaj yang lurus, ibadah yang benar, berakhlak yang mulia. Ini yang lebih manfaat. Nah,